بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang apa yang dilarang Allah dan Rasulnya? Itu poinnya. Jelas nggak sih? Baik. Satu. Kita lihat dulu. Tahan sebentar ya. Mau kemana tuh? Sekali ini ya. Satu. Di antara yang dilarang itu adalah jenisnya pertama pakaian syuhrah. Syuhrah. Syuhratun. Syuhrah bisa diartikan, kalau bahasa panjangnya, syuhrah itu kan asalnya hal yang dikenali, populer. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud bukan pakaian populer. Pakaian yang dengan itu ia ingin menarik perhatian orang lain. Pamer. Kan? Pamer pakaian. Sehingga dengan itu orang lain bisa memberikan perhatian lebih. Di konteksan negatif. Pakaian syuhrah. Satu. Sudah? Orang yang terbiasa mengenakan pakaian syuhrah, pamer di dunia, maka Allah akan memberikan madzillatan, pakaian kehinaan, ya, fil akhirah, saat nanti di akhirat. Satu ini. Ini dilarang Anda. Anda mengenakan pakaian jenis apapun tapi dengan tujuan untuk pamer. Itu enggak boleh. Memang pakaiannya baju koko. Tapi mohon maaf, dengan koko itu Anda motivasinya ingin dilihat orang. Tapi beda, karena orang pengen lihat saya. Ini saya loh, jadi yang lain bajunya pengen dipuji. Ya, kalau Anda ingin sekedar buat dan sebagainya dengan desain, ingin orang laku dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi kalau tujuan Anda untuk mendapatkan sanjungan tidak pada tempatnya, pamer dengan pakaian yang dikenakan, itu yang masuk dalam kategori ini. Ya. Akhi, ayo kita menunaikan salat di masjid. Alhamdulillah. Ya, pakaiannya jangan begitu dong. Seperti dong. Menyembah Allah sebegitu-begitu aja. Ngajaknya emang ke masjid, tapi ini yang gak ngenakin. Nah ini, satu. Dua, pakaian tersembuh. Tersembuh. Tersembuh pun diatur. Tersembuh itu dalam bahasa Arab, bila diterjemahkan singkat, yang menyerupai. Tapi tidak setiap yang menyerupai itu dilarang. Oh, hati-hati, tidak setiap yang menyerupai itu dilarang. Orang Barat pakai jas, terus kita menyerupainya pakai jas juga, dilarang tidak? Halo? Tahu dari mana? Itu kalau tidak tahu katakan. Oh, ada, baik. Nanti kita lihat, ya. Orang Arab pakai gamis, kita pakai gamis, ya kan? Dilarang tidak? Dan seterusnya. Sana pakai sarung, kita pakai sarung, dilarang tidak? Nah, itu kita turunkan. Apa yang dimaksud tasyabbuh dilarang ini? Salah satunya adalah tasabuh menggunakan pakaian yang digunakan dalam konteks-konteks tertentu yang khusus untuk ibadah di agama lain. Misal, pakaian ruhban, pakaian kebesaran pendeta, dan sebagainya. Atribut-atribut agama lain. Gak boleh dikenakan. Haram hukumnya. Ya. Hati-hati, Allah melaknat seseorang yang menggunakan pakaian mirip seperti ruhban, pendeta. Sehingga dikesankan dari situ muncul nilai-nilai yang keluar dari tauhid. Ya. Atau mengenakan atribut-atribut yang melekat padanya dan dikenali itu atribut dalam agama lain. Tidak boleh dikenakan. Ya. Kita menghormati orang lain dengan toleransi beragama. Biarkan orang lain menggunakan pakaiannya, jangan usil. Biarin aja. Gak boleh, jangan paksa. Biarkan. Tapi juga jangan menjadikan elemen yang melekat pada mereka, kita kenakan salah, itu toleransi berlebihan. Toleransi itu tidak harus menggunakan punya orang. Tapi kita hargai, silakan. Hormati maksudnya orang lain menggunakan perangkatnya, tapi tanpa harus kita kenakan pada diri kita. Ini terkait ini, bahkan ulama besar kita, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926, bahkan menulis kitab khusus tentang ini. Ya, menjadikan bagiannya. Itu ada di, bila menulis 19 kitab, ada di kitab kedua. Nama kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Lihat halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama dari baris yang kelima sampai baris yang ketujuh. Anda temukan itu. Sebelum saya bacakan, izin saya menyampaikan hal yang sangat penting pada Pak Engkus dari Tagak Apu, ya, ditunggu oleh Bapak Herman. Saya ulang, kepada Pak Engkus dari Tagak Apu, ditunggu oleh Bapak Herman. Pak Engkus, ini sangat penting, dan saya berdoa kepada Allah, semoga Anda diberikan kesabaran, kekuatan, dan kebaikan, insya Allah. Semoga bisa meringankan hal-hal yang terkait dengan kakak sahabat kita dimaksud. Teruskan. Kiai Muhammad Hasyim bin Asy'ari bahkan menyampaikan, ya, dan diharamkan, dan termasuk diharamkan menggunakan segala hal atribut-atribut yang melekat pada orang-orang non-Muslim yang digunakan untuk beribadah. Bahkan beliau tunjukkan langsung kalimatnya di situ, ya. Bahasanya menggunakan zay, wa zayyihim. Zay itu pakaian khusus, pakaian khusus, wa zayyihim, zayyihim. Awas, hati-hati ya, ini ketentuan ini sangat sensitif dan sangat penting. Saking sensitif dan pentingnya, bohong ngaku saja susah tuh. Nah, ini zayyihim itu atribut-atribut yang melekat khusus, ya. Kayak kita misalnya, kalau kita kenakan atribut melekat khusus, bisa ya. Kayak misalnya peci putih kalau kita pakai itu konotasinya muslim, kan? Baju koko apalagi pakai baju peci putih, baju koko itu konotasinya muslim. Demikian di agama lain mungkin melekat juga pakaian-pakaian yang mungkin digunakan khas sesuai dengan mereka. Itu kata beliau, kalau dikenakan apalagi masyi ilal, ini kalimat beliau ya, wal masyi ilal kanais, ya, pergi kemudian ke tempat-tempat ibadah seperti ibadah tempat ibadah orang Kristen, ya, kanais itu jamak dari kanisa, gereja. Pada saat itu keluar fatwa, karena ketika Portugis datang, sebelumnya bahkan 1511, bahkan diteruskan oleh Belanda, itu diantara misinya ada 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gospel menyebarkan paham mereka, agama mereka. Nah, itu suka narik supaya ibadah ke tempat mereka. Keluarlah fatwa ini. Yang ditarik langsung tidak punya keinginan, gak mau dia, nolak. Makanya masuk lewat makanan, lewat pakaian, dan sebagainya. Keluarlah fatwa ini. Itu tidak boleh dikenakan. Paham? Baik, teruskan. Di antara yang lain, bentuk yang kedua dari tasyabbuh, tapi dikhususkan dalam hadis. Awas, pakaian yang tertukar. Tabdilul libas, pakaian yang tertukar. Apa yang dimaksudkan tertukar di sini? Maksudnya antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki pakai perempuan, perempuan pakai punya laki-laki. Awas, hati-hati. La'anallahul muhannatin. Awas, hati-hati minar rijal, wal mutrajilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Apalagi, maaf, mengenakan pakaiannya aja untuk menyerupai itu dengan kesengajaan itu jadi perkenankan, dapat laknat Allah. Apalagi merubah bentuk dirinya dan penampilannya lantas mengenakan pakaiannya. Perempuan tiba-tiba ingin jadi laki-laki, operasi ini dan itu, dirubah tampilannya sampai mengenakan pakaiannya, pakai pakaiannya juga salah, apalagi merubah bentuk dirinya. Jelas ya? Laki-laki juga begitu, mohon maaf, ya, ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian perempuan. Hati-hati, makanya saya berikan nasihat teman-teman yang di dunia, entertain, artis dan sebagainya. Jika Anda muslim, Anda beriman kepada Allah, maka perhatikanlah hadis-hadis Nabi berikut. Rizki itu akan Allah berikan kepada Anda dengan cara Anda mencari yang baik. Anda dapat yang haram, mencari yang haram, dapat yang haram. Kalau Anda bisa mendapatkan yang baik, kenapa cari dengan yang haram? Sama-sama dapat segitu juga. Anda dengan yang baik dapat 1 miliar, dengan yang haram 1 miliar juga. Cuma yang 1 miliar yang baik ada berkahnya, 1 miliar yang haram tidak ada berkahnya. Jika Anda bisa mendapatkan yang baik, kenapa Anda cari yang haram?